Dari hari-hari ku rasa. Aku. bersama apabila kita selalu berbeda dalam pandangan. Sungguh tak mungkin kita kan dapat bersatu, yang ada hanya kita berpaling. Cintaku kepadanya seperti cinta.

Mesti terungkapkan lewat. benar-benarnya. makan nasiku yang sungguh malam ini. Kerasnya kehidupan kota membuat hidupku tak menentu. Cari kasih.

pergi tinggalkan pesan. Thank you. dilahirkan ke dunia. Namun mengapa aku hadir di sini hanya berteman sejuta duka. Tidak ada lagi tempat mengadu. bersama dirimu. Ku lewati dengan tanda tanya. Hidup ini bagai penjara yang mengurungku dalam berjuta derita. tepian batu tak berubah seperti yang dulu, namun jejak memori kini hilang karena penantian yang panjang. Ku coba kusudahi semua ini, jangan kau salahkan kini yang akan terjadi. Namun cintaku tak jalan yang terbentang masih terlalu panjang dan penuh liku-liku kehidupan. Curi dan penghalang akan terus menghadang perjalanan cinta kita berdua.